gembira, pelipur hati nan lara, di kala duka bersama kawanku bergembira ria. Bernyanyi bersama, oh gembira, hilang segala duka di waktu gembira. Hatiku sunyi bila kawan ku tiada, karena daku ingin bernyanyi bersama. Akhirnya daku bernyanyi sendiri. Mengapa kau tiada kawanku? Oh, ku ingin bergembira bersama denganmu. Bernyanyi bersama, oh gembira, hilang segala duka di waktu gembira.